Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda. Sahabat dakwah, bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Semoga selalu sehat dalam rahmat dan lindungan Allah, sehingga kita dapat melaksanakan segenap aktivitas kita hari ini dengan lancar. Amin. Salam ukhuwah dan dakwah, pendengar setia HTI Channel Radio dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Zahrul Ramadan, yang pada kesempatan kali ini akan memandu Anda dalam program Kalam atau Kajian Malam. Dan tentunya bersama radio kesayangan kita, HTI Channel Radio Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Dan sahabat dakwah, selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Seperti biasa sahabat dakwah, di kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang akan sharing ilmunya bersama kita, yaitu Ustadz Rahmat Kurnia. Beliau adalah anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya, terima kasih Ustadz sudah bersedia hadir di studio dan juga sharing ilmunya dengan sahabat dakwah di sini. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah ketegaran Anda menggagalkan makar musuh, atau dalam artian ketegaran dalam dakwah ini mampu menggagalkan makar musuh. Baik Ustaz, kalau kita bicara tegar atau mungkin yang lebih populer dengan istilah sabar Ustaz ya. Nah, yang dimaksud ketegaran atau kesabaran kita yang bisa menggagalkan makar musuh ini seperti apa Ustaz? Iya, baik. Yang namanya ketegaran itu di dalam bahasa Arab itu disebutnya as-sabat. As-sabat. As-sabat. Artinya adalah kokoh, kemudian dia tidak mundur karena halangan, tidak lemah karena ancaman, serta tidak rusak karena serangan. Jadi dia akan tetap berdiri tegak, kemudian maju ke depan, pantang mundur di dalam membela kebenaran apapun resiko yang harus dia pikul. Nah itu ketegaran atau as-sabat yang kita maksudkan dalam kesempatan hari ini ya. Jadi kokoh, tidak pantang mundur, tidak juga menyerah karena halangan, atau solid seperti itu Ustaz. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat sebenarnya ketegaran ini kan bisa dalam bentuk yang berbagai macam Ustaz, kalau bisa kita lihat. Nah, lebih spesifiknya ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Iya, jadi kita ini harus kokoh atau tegar atau sabat tadi dalam berbagai bentuknya. Yang pertama adalah tegar dalam sikap dan keyakinan. Tegar dalam sikap dan keyakinan ini juga ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah tegar di dalam sikap dan keyakinan atas apa yang kita emban. Kita ini mengemban Islam, dan Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita harus tetap berpegang teguh kepada Islam apapun yang terjadi. Mengapa? Karena itulah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu, kebenaran itu adalah dari Tuhan kamu Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Nah, sehingga apapun yang terjadi, mungkin ada pemikiran-pemikiran lain, ada paham lain, ada isme lain, ada apapun yang lain ya, seorang pengemban dakwah dia harus tegar di dalam sikap dan keyakinan atas apa yang diembannya, bahwa itu adalah benar. Okay. Termasuk misalnya ketika kita ingin menyampaikan Islam, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu unggul dan tidak ada yang bisa melebihi keunggulan Islam. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa melebihi ketinggian atau keluhuran Islam. Ini harus kita pegang. Artinya apapun yang dihadapi, maka tetap berada di dalam ketegaran sikap dan tidak mau menyebarkan kecuali Islam. Tidak mau berpegang teguh kecuali Islam. Nah, karena yakin bahwa Islam itu adalah satu-satunya kebenaran. Nah, termasuk misalnya ketika kita ingin menyerukan umat Islam ini menegakkan Islam kafah, tidak boleh bergeser sedikit pun sehingga kita menjadi kompromi, sehingga sebagian Islam, sebagian dari misalnya Plato, dari J.J. Rousseau, dari Adam Smith, ya, sebagian dari kapitalis, sebagian dari sosialis komunis, itu tidak bisa, ya. Islam hanya Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita hanya diperintahkan untuk menerapkan Islam kaffah. Artinya kita harus kokoh di dalam pendirian ini, di dalam sikap dan keyakinan bahwa Islam kaffahlah yang harus diemban, termasuk di dalam menyatukan umat, ya, di dalam khilafah, dalam naungan khilafah. Lebih dari 39 hadis yang berbicara tentang ini. Karenanya kita harus tegar di dalam sikap dan keyakinan atas apa yang kita emban ini. Ini bentuk pertama dari tegar dalam sikap dan keyakinan. Gitu. Itu artinya kita tidak akan ragu, Ustaz, ya, dengan apa yang sudah kita yakini atau apa yang sudah kita bawa, seperti itu, Ustaz, ya. Iya, jadi tidak bulak belok ke bawah angin. Angin ke utara jadi doyong ke utara. Nah, angin ke timur jadi doyong ke timur. Nah, akhirnya mau melaju kebingungan karena goyang-goyang jalannya. Itu tidak tegar. Yang namanya tegar adalah dia kokoh di dalam sikap dan keyakinan atas apa yang diembannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bentuk pertama dari sikap dan keyakinan. Ya. Nah, yang kedua, ya, kita ini harus tegar dalam sikap dan keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kita mengimani bahwa Islam itu merupakan kebenaran untuk seluruh manusia, ketika kita menyadari bahwa kita ini beriman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa kita ini sedang menolong agama Allah Rabbul Alamin, maka kita harus kokoh dengan keyakinan ini. Sehingga tidak bisa misalnya, aduh, jangan-jangan enggak akan menang nih, gitu. Nah, kalau ada keraguan sedikit saja tentang itu, ini artinya tidak tegar, tidak sabar di dalam keyakinan akan kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapapun yang menghayati Al-Qur'an, dia akan menemukan sebuah ayat dan banyak ayat lain yang menjanjikan kemenangan itu kepada orang beriman. Misalnya Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Adalah hak atas kami, ya. Di dalam beberapa tafsir dikatakan hak atas kami, artinya Allah itu mewajibkan pada dirinya sendiri, ya, untuk menolong orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemenangan itu akan diberikan kepada orang yang beriman. Begitu juga misalnya di dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Dan Allah akan mengokohkan kedua telapak kaki kamu. Nah, di sini ada timbal balik. Orang yang kokoh di dalam pendirian, dia akan menolong agama Allah. Karena kita menolong agama Allah, yaitu membela nya, mendakwahkannya, kemudian menjaganya, kemudian menyebarkannya, menerapkannya, kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan Allah akan semakin mengokohkan, mentegarkan ya diri kita. Gitu. Nah, jadi dari sini sebagai umat Islam yang tengah berupaya untuk membela Islam, maka dia harus kokoh, harus tegar bahwa kemenangan itu akan diberikan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Islam ini diturunkan untuk dimenangkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Karena Islam itu diturunkan untuk dimenangkan. Islam diturunkan untuk dikalahkan. Ya, bukan untuk dikalahkan. Islam diturunkan bukan untuk disamajajarkan dengan yang lain, tidak. Ya, Islam diturunkan untuk dimenangkan, diunggulkan. Ya, untuk diunggulkan, ya, untuk dijadikan ala dari itu. Nah, dengan demikian maka kita ya harus tegar, bukan sekedar tegar dalam sikap dan keyakinan atas apa yang kita emban, tapi juga tegar dalam sikap dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kita. Ya, dia akan memberikannya kepada kita. Gitu. Dan bentuk lain tegaran dalam sikap dan keyakinan ini adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap aturan-aturannya, karena siapa yang taat, siapa yang takwa, urusan akan Allah yang menyelesaikan. Okay. Itu faman yattaqillaha fahuwa hasbuh. Kalau orang yang bertakwa, Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Ada jaminan tuh ya. Ada jaminan. Ya. Gitu. Jadi kita harus tegar di dalam ketaatan. Sedikit saja belok dari ketaatan, jaminan pertolongan itu tidak ada lagi. Gitu. Dengan demikian maka bentuk ketaatan yang pertama adalah tegar dalam sikap dan keyakinan, yang bisa berupa sikap dan yakin atas apa yang kita emban, okay. Kemudian sikap dan yakin atas kemenangan dan pertolongan Allah yang akan diberikan, dan sikap dan keyakinan bahwa ketaatan itulah kunci dari pertolongan. Okay. Nah, gitu, itu bentuk pertama dari tegar berupa sikap dan keyakinan. Gitu. Ya. Baik, Ustaz, semakin menarik apa yang sedang kita bahas ini. Tapi kita harus jeda sejenak dulu, Ustaz. Baik, sahabat dakwah, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Stay tune di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menginspirasi syariah dan khilafah. Santaikan dakwahmu, Allahu Akbar. Bersama umat, tegakkan khilafah. Kembali lagi dalam program Kalam di rubrik Menjadi Pembela Islam, dan masih pada narasumber yang sama, yaitu Ustaz Rahmat Kurnia. Tema yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ketegaran mampu menggagalkan makar musuh. Dan bagi sahabat dakwah yang ingin bertanya pada narasumber, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Caranya, bagi sahabat dakwah yang menggunakan aplikasi WhatsApp, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856-9817-246. Sekali lagi, bagi sahabat dakwah yang menggunakan aplikasi WhatsApp, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856-9817-246. Baik, saat kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada janji atau garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang tegar ini atau sahabat ini, Ustaz. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut, Ustaz? Iya, baik. Yang pertama adalah akan ada selalu sekelompok orang yang menyerukan kebenaran, dan mereka itu akan mendapatkan kemenangan. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dzalik." Dalam riwayat lain, "wa hum 'ala dzalik." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang dia itu menang di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan, tidak akan mendatangkan doror kepada mereka orang-orang yang menentang mereka, yang melawan mereka, hingga datang keputusan dari Allah dan mereka dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi dari sini jelas bahwa akan ada kaum muslimin yang selalu menyatakan kebenaran, dan mereka akan menang karena pihak-pihak yang akan melawan mereka, yang akan menghancurkan mereka, yang menentang mereka, itu tidak membahayakan mereka sedikit pun. Mereka akan mendapatkan kemenangan. Jadi jelas, kalau dia itu tegar di dalam perjuangan, maka insya Allah ujungnya adalah kemenangan. Seperti Nabi SAW dan para sahabatnya, itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang kokoh, yang tegar di dalam perjuangan, dan kita tahu bahwa ujungnya adalah kemenangan. Nah, begitu juga misalnya ketika ada godaan-godaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa godaan-godaan itu akan ada, bahkan ujian itu akan ada, ya. Tetapi bagi orang yang kokoh di dalam perjuangan ini, ujungnya adalah kemenangan. Karena kemenangan Allah itu dekat. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertanyaan retoris. Dan ini penting untuk kita hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal kamu belum dicoba sebagaimana orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, diguncang dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bila datangnya pertolongan Allah itu, ala inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ingatlah sesungguhnya kemenangan dari Allah itu amatlah dekat. Nah, ketika Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib, itu kan digambarkan dulu, ya, apa merasa sudah tenang, nyaman, mendapatkan kemenangan, termasuk mendapatkan surga, padahal belum dicoba, belum mendapatkan ini, belum mendapatkan itu, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tegar, dan ketegaran itu akan berakhir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, itu juga misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat 67. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuridu ayyakhda'uka fa in hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Jika mereka hendak menipu engkau, maka cukuplah bagi engkau itu Allah. Dialah yang mengokohkanmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Jadi jelas bahwa ketika ada musuh-musuh ingin menyesatkan, ingin menghalangi, maka Allah berjanji akan mengokohkan Rasulullah SAW, memberikan kemenangan kepadanya dan kepada kaum mukminin. Jadi jelas ya, ketika kita di dalam mengemban dakwah ini tegar, maka insya Allah makar-makar musuh, tipu daya musuh itu akan lewat, akan lenyap, mereka akan berputus asa, dan ujungnya adalah Allah akan memberikan kemenangan insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, baik. Yang jadi pertanyaan begini, Tad, kalau kita lihat realitas sekarang itu kan makar dari musuh itu kan senantiasa terus menerus terhadap kaum muslimin seperti itu. Kadang-kadang ada pertanyaan juga ini apa? Mereka putus asa kapan seperti itu? Sikap terbaik kita itu bagaimana dengan seperti itu? Iya, lihatlah realitas. Mereka manusia dan kita manusia. Kalau kita lapar, mereka juga lapar. Kalau mereka capek, kita capek. Kalau kita kadang berpikir kapan ya mereka putus asa, ngerasa. Mereka juga sama berpikir, kenapa sih umat Islam ini kok gak putus asa, padahal kita tidak akan pernah putus asa gitu. Ketika kita memiliki rasa takut, mereka juga punya rasa takut. Ketika kita mungkin punya khawatir dengan anak, khawatir dengan istri dan suami, tidak enak ditahan, tidak enak dihalang-halangi dan sebagainya, mereka juga menyadari hal itu. Ketika kita menghadapi tantangan, mereka juga merasakan ini kok susah amat menghalangi dakwah ini. Sama bedanya, kita punya harapan surga, mereka tidak. Itu saja bedanya. Jadi justru dengan sikap mereka yang semakin memuji itu, kita harusnya juga tahan banting gitu ya. Iya, bukan hanya tahan banting, tahan pukul juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa yang motif yang besar bagi orang-orang yang menghalangi dakwah ini, ya termasuk juga orang-orang kafir ini dalam menghambat atau menghalangi menyerukan kebenaran ini? Oh, itu di dalam Al-Quran jelas. Yasudduna an sabilillah, itu motivasi terbesarnya, yaitu menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Jadi mereka tidak rela kalau ajaran Islam ini tegak. Mereka tidak ridho kalau ajaran Islam ini bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam. Itu tidak ridho. Karenanya mereka menghalang-halangi manusia untuk menerapkan Islam. Ini motivasi. Karenanya lawannya adalah kita justru ingin li'ilai kalimatillah. Kita ini ingin menegakkan izul Islam wal muslimin, ingin menegakkan kalimat Allah, ingin menegakkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sementara orang-orang yang tidak menghendaki Islam ini jaya, tegak, mereka berjuang siang dan malam untuk menghancurkan dakwah ini. Jadi jelas motivasinya itu, yaitu menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara motivasi kita umat Islam adalah justru ingin menegakkan kalimat Allah ini. Ya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau di zaman para sahabat, kita banyak bisa menemukan contoh kalangan sahabat atau kalangan tabi'in yang mencontohkan sikap ketegarannya. Nah, kalau di zaman sekarang, Ustaz, kadang-kadang kita merasa kesulitan. Ini siapa panutan yang bisa kita ambil? Subhanallah, banyak. Banyak, Ustaz. Banyak contoh. Juru bicara Hizbut Tahrir di Pakistan. Sudah 3 tahunan hilang karena diambil oleh penguasa diktator kalangan intelijen Pakistan. Sampai sekarang tidak tahu di mana. Beliau sangat tegar. Istrinya sangat tegar ditinggal oleh suaminya sang pejuang itu. Begitu juga anak-anaknya sangat tegar. Juru bicara Hizbut Tahrir di Mesir baru saja diambil dipenjarakan hanya karena menentang kediktatoran Al-Sisi yang berangus kaum muslimin. Beliau demikian tegar, beliau demikian hebat, dan istrinya juga demikian luar biasa. Dua orang akhwat Hizbut Tahrir di Bangladesh itu hanya karena menyebarkan sebaran untuk kembali kepada Islam, untuk menyatakan umat Islam bahwa Bangladesh itu adalah dikuasai oleh antek asing dan sebagainya, ditangkap, dipenjarakan, tegar sampai sekarang. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang ada sekarang ini. Hanya orang-orang yang tidak membaca realitas sajalah yang kesulitan melihat contoh ketegaran pejuang Islam pada era sekarang ini. Banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali ikhwan, akhwat. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Banyak. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apabila anggaran kan kita dihadapi dengan keraguan seperti itu. Nah, sikap apa yang harus kita ambil agar ragu-ragu ini tidak menghalangi ketegaran kita? Ingatlah kematian. Kapan kita akan mati? Kita tidak tahu. Padahal kita yakin bahwa kita pasti akan mati. Iya. Padahal sejak awal kita membaca di dalam Al-Qur'an. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu jelas. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini. Dan inna dina indallahi al-Islam. Hanya Islam di sisi Allah yang diridhoi. Artinya apa? Apalagi yang diragukan? Apalagi? Gitu. Nah, dengan demikian maka ingatlah kematian, bahwa kita ini akan mati. Dan tentu yang kedua adalah terus perbanyak ketaatan. Karena dengan ketaatan Allah akan semakin mengokohkan kita. Teruslah berjuang, berdakwah, menegakkan Islam, membela Islam, menerapkan syariah, menyatukan umat dalam naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, maka Allah berjanji wa yutsabbit aqdamakum. Akan mengokohkan kedua kaki kita. Dan tentu yang terakhir, jangan lupa berdoa. Rabbana tsabbit qulubana ala dinika. Ya, ya Allah, kokohkanlah, tegarkanlah hati-hati kami ini di atas agamamu ini. Setiap ada keraguan di dalam membela Islam, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu adalah setan yang yuwaswisu fi sudurinnas. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu setan. Tugas setan itu adalah dia menyuruh untuk berbuat fahsya, melarang berbuat ma'ruf, kemudian mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Jadi ketika keraguan itu datang, ta'awudlah, karena itu berasal dari godaan dan bisikan syaitan. Ya. Baik, Ustaz, menarik apa yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, tapi waktu juga yang membatasi, Ustaz. Tapi sebelumnya, Ustaz, kalau boleh disimpulkan tentang pembahasan kita pada kesempatan hari ini, Ustaz. Ya. Baik, jadi pembahasan kita hari ini adalah ketegaranmu akan melenyapkan makar musuhmu. Tegar itu adalah kokoh, tidak mundur karena halangan, tidak lemah karena ancaman, dan tidak rusak karena serangan. Siapapun yang tegar, yang sabat di dalam Islam, baik di dalam sikap dan keyakinan, dalam menghadapi godaan atau cobaan, dan di dalam menghadapi ancaman, maka insya Allah tidak ada yang dia dapatkan kecuali kemenangan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka hanya ada satu kata di dalam perjuangan ini, yaitu tegar atau sabat. Ya, baik. Sahabat dakwah, alhamdulillah telah kita simak bersama tadi pemaparan dari narasumber kita, Ustaz Rahmat Kurnia. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi amal soleh bagi beliau dan juga kita yang menyimaknya. Kami berharap apa yang disampaikan beliau tadi itu juga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengkaji Islam, memperjuangkan Islam, dan senantiasa menjadikan Islam ini sebagai solusi untuk permasalahan kita bersama. Sahabat dakwah, demikianlah program Kalam di rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini. Saya Zahrul Ramadan, mewakili seluruh kerabat kerja AT Channel Radio, mengucapkan terima kasih pada sahabat dakwah yang telah menyimak program ini dari awal hingga akhir. Dan tentunya kami juga mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan kepada Allah lah kami memohon ampunan. Bagi sahabat dakwah yang ingin bertanya, menyampaikan saran ataupun kritik masukannya terhadap program-program kami, silakan dilayangkan melalui email ke alamat htichannelradio@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang kami, silakan kunjungi situs kami di www.hizbut-tahrir.or.id. Dan tentunya tetap simak program Kalam di waktu dan channel yang sama. Akhirnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.